Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'ad. Kita masuk ke pasal berikutnya. Qala sad, yani dalam jurumiyah, faslun. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala yaqulu rahimahullah faslun, hadzal faslu khulasatu ma sabaqa. Fasal ini adalah ringkasan kesimpulan dari yang telah lewat. Waqad jama'ahu al-mu'allifu rahimahullah jama'an jayidan. Mu'allif yang Ibn Jurhum telah mengumpulkannya dengan bagus. Lianau fil awwali ja'a mawdu' taqsim alamat i'rab. Karena beliau di awal datang dengan pembahasan pembagian tanda-tanda i'rab. Amma hadza, adapun dalam pasal ini, fa jama'a kullu naw'in 'ala hiddatin. Beliau kumpulkan setiap macam dari kalimat-kalimat yang ada dengan tersendiri. Yakni jamal mudzakkar salim wahdah, al musanna wahdah, lasmul khamsa wahdah. Ya, jamal mudzakkar salim menyebutkan sas tersendiri, musanna tersendiri, demikian juga asmul khamsa disebutkan dengan sendiri, dipisah masing-masingnya. Wa hadza yuqarribu lit-talibi, ini akan mendekatkan pemahaman kepada talib. Akhtar, lebih ya mendekatkan kepada mereka kepada pemahaman. Minna babi lagi qoblah, dibandingkan bab sebelumnya. Sad, yani dalam asal judumiyah, qala al-murabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Qala syarhimahullah al-harakat alati hiya al-fathah wal-qasrah wal-dhammah wal-sukunu laysa harakatan. Ya, murabat ada dua, yang pertama di-irab dengan harakat. Harakat itu kita boleh ada fathah, kasrah, dhammah. Adapun sukun itu bukan harakat. Kemudian wabil huruf, bagian kedua yang di-irab dengan huruf, misal alif wal ya wal wawi, alif wal ya wal wawi wa nahwiha. Wa hadzal faslu la yughni amma sabaqa lakinnahu yajma'u ma sabaqa. Fasal ini tidaklah mencukupi apa yang telah lewat, tetapi mengumpulkan apa yang telah lewat pembahasannya. Qala maham murabat bil harakat sad, falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa', yang di'rab dengan harakat ada empat macam. Al ismu mufrad, wa jamu taksir, wa jamu manasalim, wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Qala syarahimahullahu ta'ala, kata beliau, nazidu, kita tambah, lam yattasil bi syai'un, ditambah dengan walaysa mabniyan. Jadi yang keempat adalah fil mudhari' alladzi lam yattasil bihi syai'un dan walaysa mabniyan dia kemungkinan tinggi. Qala alladzi yu'rab bil harakat, yang di'rab dengan harakat, hadhihi al adnu arba'a anwa' al arba'a wa dalilu at tatabbu wal istiqra. Dalil bahasa yang keempat ini di'rab dengan harakat adalah tatabbu wal istiqra, hasil penelitian, ya, talaah, kajian. Fa'inana tatabba'na kalam al-Arab, kalau kita talaah, teliti satu persatu kalam al-Arab, walam najid min kalamihim syai'an, tidak akan kita dapati dari kalam mereka sedikit pun sesuatu pun, yu'rabu bil harakat, yang di'rab bil harakat illa hadhil arba' anwal arba', kecuali empat macam ini. Jadi dalilnya adalah at-tatabbu wal istiqra. Sad, yani dalam jurumiyah, wa kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Syekh berkata, kata beliau, syarah tujzam bisukun kuliha, disukun, tujzam bisukun semuanya. Qa'idatuha, hadi qa'idatuha, ini ada kaidahnya, kaidah umum, kaidah asal. Summa istasna, ya, kaidah asal yang demikian, rafa dengan dhamma, nasb dengan fathah, khafa dengan kasrah, jazm dengan sukun, ini kaidah umum, kaidah asal. Kemudian boleh kecualikan kalau ada sad wa kharajan dzalika salah satu asya, keluar dari hukum asal ini, di kaidah asal ini, tiga perkara. Yang pertama, jamu mana salim yunsab bil kasrah, jamu mana salim dinasab dengan kasrah. Kaidah asalnya nasab dengan fathah, kecuali jamu salim nasab dengan kasrah. Qala syarahimahullahu ta'ala, min aina kharaja hadha, dari mana jamu salim keluar dari hukum asal, dari kaidah asal? Min qalihi wa tunsabu bil fathah. Idzan yustasna min dzalika, jika demikian berarti dikecualikan dari kaidah asal tadi jamu salim. Ya, jamuan salim hadza la yunsabu bil fathah, dia tidak dinasab dengan fathah, wa innama yunsabu bil kasrah. Ini pertama, keluar dari hukum asal, jamuan salim dinasab dengan fathah, saya ulangi, dengan kasrah. Yang semestinya dengan fathah dia di kasrah. Yang kedua, sad walismul ladhi la yansarifu yukhfadu bil fathah. Yang kedua, ism lain sharif, dia dikhafat dengan fathah. Qala syarahimahullah, hadha mustasna, ini dikecualikan min qawlihi tukhfadu bil kasrah. Hukum asalnya khafat dengan kasrah, dikecualikan isim gharib munsharif, dia khafatnya dengan fathah. Yani illa alisman ladhi lain sharif, kecuali isim lain sharif, dia khafat dengan fathah. Qala sad, dalam jurumiyah maksudnya, wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir ijzamu bihadfi akhirihi. Kemudian keluar dari hukum asal ini juga adalah fi'lul mudhari' mu'tal akhir, karena dia dijazamnya bukan dengan sukun tetapi dengan membuang akhirnya huruf ilahnya. Nah, kata syekh rahimahullahu ta'ala, idzan al-qa'idatu salimatun bil istisna. Jika demikian, kaidah di awal salimah, tidak rusak, tetap berlaku dengan beberapa kecualian tadi. Alladzi yu'rab bil harakat arba'atu asya, yang di'rab bil harakat empat perkara, al-ismu mufrad, jamu taksir, jamu salim, al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un wa laysa mabniyan. Iya. Sudah tambah dengan wadah sembunian. Fil mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pun pada akhirnya dan dia bukan mabni. Jadi tidak bersambung dengan nun tawkid dan nun niswah. Ma'anna kaulana huna wadah sembunian yumkinu al-signa'anhu. Iya. Walaupun kata beliau padahal sebetulnya ucapan kita tambahan dari kita oleh sebab benian itu mungkin tidak butuh, tidak butuhkan. Kenapa? Lian dalam mabniya, karena yang mabni itu la budda ayat tasrib bi akhirihi. Mesti bersambung dengan akhirnya sesuatu. Yaitu nun taukid atau nun nisbah. Sehingga cukup, tidak perlu tambahan oleh sebab benian. Ucapan beliau walam yattasil bihar syaih sudah masuk padanya nun tawqid dan nun niswah. Hadhi al-murabat bil-harakat qa'idatuha, kaidahnya anha turfa'u bil-dhammah wa tunsabu bil-fathah wa tujarru bil-kasrah wa tujzamu bil-sukun. Ini kaidah asalnya. Lakin kharaja an hadha salah satu asya. Tetapi keluar dari hukum asal ini, dari kaidah asal ini tiga. Awalan jamu manasalim. Kharaja fi hal nasab, dia jamu manasalim keluar dari hukum asal ketika dalam keadaan nasab. La yansabu bil fathah, dia tidak nasab dengan fathah, wa innam yansabu bil kasrah. Wa yarfa'u bi dhammal asl, adapun rafa'nya dirafa' dengan dhammah sebagaimana hukum asalnya. Wa yajarru dan dijar bil kasrah. Dikasrah alal asl sebagaimana asal hukum asalnya. Dia hanya keluar dari hukum asal pada keadaan nasab. Qala wa lazamu, dan dia tidak bisa dijazm karena ismun, karena dia isim. Wal mu'allif qala fi ma sabaqa, karena mu'allif bin majrur berkata pada pembahasan awal bil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, di awal-awal. Sehingga tidak ada jazm padanya. Pada jamu manasalim. Kaniyan yang kedua yang keluar dari hukum asal adalah isim aladil yang sharif. Yukhfadu fil fathah. Dia yukhfad dengan fathah. Wa yirfa'u bi dhammah. Ya, wa yansabu bil fathah. Namun sebagaimana sudah kita bahas, wa yustasna min al-ism aladil yang sharif, dikecualikan juga dari isim aladil yang sharif idza udhifa aw iktarana bi al. Kecuali kalau isim kudamun syarifnya menjadi mudhaf atau dia ada di pelamnya. Ya. Jadi isim kudamun syarif keluar dari hukum asal itu kalau tidak menjadi mudhaf dan tidak bergandengan dengan al. Isim kudamun syarif keluar dari hukum asal yang asalnya nam dihafat dengan kasrah, dia hafat dengan fathah. Tapi kapan? Kalau isim ghairu munsharif tersebut tidak menjadi mudhaf dan tidak ada alif lamnya. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kalau dia mudhaf maka dia tetap di kasrah. Kalau dia ada alif lamnya tetap di kasrah. Al-sadis yang ketiga, wal fil mudhari' mutal akhir. Hadza mustasna aidan, ini pun pengecualian min qawlihi tujzamu bisukun. Fabil mudhari mutakhir ya yujzamu bihadfi akhirihi, yang hukum asalnya jazm dengan sukun, tapi fil mudhari mutakhir itu dijazmnya dengan membuang huruf illat di akhirnya. Wa yarfa bi dhammah, rafa'nya dengan dhammah. Wa yansabu bi fathah, ya tetapi jazmnya dengan membuang huruf illat. Qala rahimahullahu ta'ala idzan law salani sa'ilun, ada orang bertanya kepadaku, pertanyaan berkata kepadaku, bimada yurfa'u fil mudhari', dengan apa fil mudhari' di rafa', jawabannya lakana jawab bi dhammah. Iya, fil mudhari' rafa'nya dengan dhammah. Wa bimada yunsabu, dengan apa dinasab, jawabannya bil fathah. Wa bimadha yuzam? Dengan berjazam, jawabannya bisukun. Illa ila kana mu'tal akhir. Fil mudhari yuzam bisukun, dijazam dengan sukun kecuali kalau dia mu'tal akhir. Wa yuzamu bihadfi akhirihi. Maka jazamnya dengan membuang huruf illa tadi, huruf akhirnya. Itu hukum asalnya, jazam dengan sukun. Qala wal ismu mufrad yurfa bi dhammah wa yansabu bil fathah wa yajru bil kasrah. Ismu mufrad dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Wa yastasna min dhalik, tapi dikecualikan juga ada di lain sharif mufrad tetapi gharu musharif. Iya, fa yajru bil fathah. Walaupun dia mufrad, tapi kalau dia gharu musharif maka dia yajru bil fathah. Contohnya Ibrahim, Ismail. Nah, walaupun mufrad tetap ya dengan fathah ijarnya karena isim ghairu munsharif. Wa jam'u man salim yurfa bi dhammah, yurfa bi dhammah wa yansab bil kasrah wa yukhfadu wa yansab bil fath bil kasrah wa yukhfadu bil kasrah. Dan tidak ada jazm. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.